Sungguh tega kau lari dariku, sungguh tega kau lari dariku. Pikirkanlah dulu, adakah salahku? Hai, apakah kiranya salahku? Aku sudah tahu kasihmu yang baru. Jangan kau harapkan belas kasihan dariku, karena sudah seringkali kau menyakiti hatiku. Kasih, maafkan aku sekali ini. Kasih, maafkan aku sekali ini. Aku sudah janji kan tetap setia. Aku tak percaya, aku tak percaya. Jangan kau harapkan belas kasihan dariku, karena sudah seringkali kau menyakiti hatiku. Kasih, maafkan aku sekali ini. Kasih, maafkan aku sekali ini. Kasih, maafkan aku sekali ini. Aku sudah jemu dengan rayuanmu. Ku berjanji kan tetap setia. Jangan kau harapkan belas kasihan dariku, karena sudah seringkali kau menyakiti hatiku. Kasih, maafkan aku sekali ini. Kasih, maafkan aku sekali ini. Aku sudah jemu dengan rayuanmu. Ku berjanji kan tetap setia. Aku tak percaya.